yang hujan turun lagi di bawah payung hitam ku berlindung. Yang ingatkah kau padaku di jalan ini dulu kita berdua. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kau hapus dengan sapu tanganmu. Yang rindukah kau padaku, tak inginkah kau duduk di sampingku. Kita bercerita tentang laut biru, di sana harapan dan impian. Benci, benci, benci, tapi rindu jua, memandang wajah dan senyummu sayang. Rindu, rindu, rindu, tapi benci jua, bila ingat kau sakiti hatiku. Antara benci dan rindu di sini membuat mataku menangis. Yang pernahkah kau bermimpi kita bersatu bagai dulu lagi? Tak pernah bersedih, tak pernah menangis seperti saat rindu begini. Benci, benci, benci, tapi rindu jua, memandang wajah dan senyummu sayang. Rindu, rindu, rindu, tapi benci jua, bila ingat kau sakiti hatiku. Antara benci dan rindu di sini membuat mataku menangis.